Meninggalkan sholat fardu itu ada dua. Ada dengan sengaja, ada dengan tidak sengaja. Ya. Dengan tidak sengaja, enggak sengaja. Karena ada tiga alasan. Satu, karena dia lupa. Dua, ketiduran. Ketiga, dipaksa. Nah, ketiga ini tambahan. Kalau di Safina cuma dua aja. Lupa sama tidur. Kalau tiga, dipaksa. Ini dipaksa. Kalau sholat, sama tembak ini sampai mati. Nah, dia diancam. Ya, dipaksa agar tidak sholat. Nah, kalau dia sholat, mati. Nah, maka boleh dia meninggalkan sholat. Ini dianggap sebagai sholat yang tidak sengaja. Atau karena dia tidur. Dia mungkin jam 2 siang tidur. Akhirnya bangun-bangun jam 8 malam. Atau jam 7. Sehingga asar maghribnya kelewatan. Ini meninggalkan sholat karena tidak sengaja. Atau lupa. Dikira sudah sholat. Ternyata belum sholat. Ingatnya pas sudah keluar waktu sholat. Nah kalau meninggalkan sholat karena tidak sengaja, dia tetap wajib qadha. Tapi tidak harus segera. Boleh malamnya, boleh besoknya. Pokoknya harus diqadha. Tapi gak mesti saat itu juga. Beda kalau meninggalkan sholat karena sengaja. Sengaja dia meninggalkan sholat. Tidak lupa, tidak tidur. Atau misalkan subuh. Jam 5 dia sudah bangun. Tapi karena dia ngantuk, tidur lagi bentar. 14 sampai jam 7. Ini dianggap sengaja berarti. Karena dia sudah bangun, masih lanjut tidur. Nah, maka karena dia meninggalkan sholat karena sengaja, maka dia wajib mengqadha sholat saat itu juga. Ya. Atau bahasanya dengan segera. Gak bisa saat itu. Segera lah pokoknya. Mungkin dia sadar jam 8, mandi ya jam 10 atau duhur langsung qadha. Dan dia tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang lain. Sampai dia mengqadha sholatnya itu. Jangan dia duha dulu. Bangun tidur, duha dulu. Subuh dia tinggal sengaja. Kecuali gak sengaja. Jadi kalau dia sengaja, dia tidak diperkenankan melakukan sholat sunnah yang lain. Sampai dia mengqadha sholat wajib yang ditinggalkan secara sengaja. Nah, tinggal dilihat aja masalah yang dihadapi. Kira-kira sengaja atau tidak sengaja meninggalkan sholat. Apa karena dipaksa, atau karena lupa, atau karena ketidur. Nah, selain tiga faktor ini, maka dianggap meninggalkan sholat karena sengaja. Wallahu ta'ala a'lam.